wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fid din a'azzani wa a'azzakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita pada malam ini, yaitu syarah Masail Jahiliyah yang disyarah oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Masuk pada masalah yang ke-111, al-imanu bil batil. Di antara akidah, keyakinan orang-orang jahiliyah itu beriman kepada yang batil, yang seharusnya kita ingkari, kita kufuri, malah diimani oleh orang-orang jahiliyah. Al-imanu bil jibti wa taghut, iman kepada al-jib dan taghut. Apa itu jib dan taghut? Disebutkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat ke-51, alam taro ilal ladhina utu nasibam minal kitab yu'minuna bil jibti wa taghut. Tahukah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naam, engkau melihat kepada orang-orang yang diberi bagian dari kitab, Yahudi, mereka itu ternyata beriman kepada al-jibti wa taghut. Apa itu al-jibt? Sebagian ulama mufassirin menyebutkan adalah sihir. Sebagian ulama al-tafsir juga menafsirkan adalah syaitan. Itu al-jibt. Mereka ahlul kitab termasuk Yahudi dalam bab ini mengimani kepada itu semua, adanya sihir, dan mengimani syaitan. Islam datang untuk mengingkari dan mengkufuri mereka. Sihir pelakunya yaitu as-sahir. Itu hukuman dalam Islam, duriba 'unukuhu, dipenggal lehernya, kepalanya. Hadus sahir duriba 'unukuhu. Tapi yang menggal di sini adalah pemerintah, bukan perorangan, khalifah ulil amri atau yang diperintahkan oleh pemerintah untuk menghukum. Namun hukumannya seperti itu. Itu diimani oleh orang-orang Yahudi. Dan taghut, mereka beriman kepada al-jib, syaitan atau sihir dan yang semisalnya. Disebutkan juga dalam tafsir Sa'di, bukan sekedar sihir, syaitan dan itu saja, tapi juga kuhana, perdukunan dan yang semisalnya. Itu al-jibt. Wat-taghut intinya adalah man tajawaza hududallah. Siapa saja yang melampaui batas hukum-hukum Allah, ini taghut. Itu mereka mengimani. Siapa yang menyatakan mengimani? Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini. Alam taro ilal ladhina utu nasibam minal kitab yu'minuna bil jibti wal taghut. Ikhwati fid din a'azani wa a'azakumullah, taghut itu banyak. Semua yang melampaui batas hukum Allah, maka dia tagut. Pimpinan dari tagut yang banyak ini, atau kalau bahasa kitanya adalah pentolannya, ada lima. Ada lima. Yang pertama iblis, la'anahullah. Ini paling pimpinannya tertinggi iblis. Mereka orang-orang Yahudi ini beriman kepada iblis. Yang kedua yaitu wa manidda bi ilmil ghaib. Mereka mengaku tahu hal yang ghaib. Karena enggak mungkin. Naam, kecuali hanya Allah yang mengetahuinya. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui hal-hal yang ghaib, maka itu pasti diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersama para sahabatnya, kemudian tiba-tiba beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah kurma dan dibelah jadi dua dan ditancapkan ke masing-masing kuburan tadi. Ya, Rasulullah melewati dua kuburan. Kemudian sahabat bertanya, "Lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau berbuat demikian ya Rasulullah?" Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Innahuma la yu'adziban." Sesungguhnya kedua mayat yang di kuburan ini sedang disiksa. Dari mana Rasulullah tahu? Sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perkara yang gaib. Alladzi la ya'lamuhu illallah, yang tidak mungkin ada bisa mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa dipelajari. Tidak bisa dipelajari. Atau ada padepokannya? Tidak ada. Maaf, tidak ada padepokan ini. Padepokan ini, padepokan itu, padepokan bikin uang palsu, padepokan pengadaan, tidak ada. Naam. Ini semua kadzib, dusta kalau ada yang demikian. Rasul menyatakan keduanya sedang disiksa. Wa ma yu'adzibani fi kabir, kata Rasulullah. Disiksanya dua mayat yang di kuburan ini sebenarnya bukan dengan perkara yang besar, tapi dosanya besar. Perkaranya ringan, namun besar dosanya. Nah, maksudnya ringan, mudah dilakukan. Yang pertama, salah satu dari kuburan, penghuni kuburan ini, mayat ini disiksa dengan sebab yamshi bin namimah. Kerjaannya di dunia adu domba, memindah ucapan satu ke yang lainnya, tujuannya untuk merusak, mengadu. Kan ringan, tidak butuh modal. Orang berdagang butuh modal. Semakin besar dagangannya, semakin besar modalnya. Nah, ini tidak perlu. Tidak perlu modal. Dan tidak berat sampai mengangkat satu kintal, dua kintal, tidak. Hanya modal ucapan. Itu sudah bermusuhan satu dengan yang lainnya. Ini namimah kerjaannya. Disiksa di situ. Dosa besar termasuk. Yang kedua, wal akhir yang satunya, la yastanzihu minal baul. Ketika kencing, itu tidak mengambil penutup pandangan dari orang lain. Ketika kencing, tidak memperhatikan najisnya. Tidak memperhatikan orang lain agar tidak melihat, dan tidak memperhatikan tentang kenajisannya. Dan Rasul menyebutkan dalam hadis yang lain bahwa mayoritas azab kubur itu ditegakkan kepada penghuni kubur itu bisababil baul, dengan sebab urusan kencing. Ringan sebenarnya, apalagi di negeri kita. Air melimpah, bangunan banyak, mudah untuk menutup pandangan dari kaum manusia gara-gara ini. Naam. Itu yang kedua, mengaku tentang hal yang gaib ini tauhid. Yang ketiga, wa man yad'u ila ibadati nafsihi, dia menyeru, mengajak agar beribadah kepada dirinya. Menyeru, mengajak agar beribadah kepada dirinya. Jadi berdakwah agar orang-orang itu tunduk taat ibadah kepada dia selain Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah. Yang keempat, wa man 'ubida wa huwa radin. Wa man 'ubida wa huwa radin. Orang yang diibadahi dia ridho. Kalau Syiah jelas seperti itu memang. Agamanya Syiah seperti itu. Wakut kayak gitu. Naam. Dari imamnya, dari ininya sudah sna'udzubillah min dzalik sudah. Naam. Yang keempat, naam, yaitu waman ahkama bighairi ma anzalallah. Orang yang berhukum dengan hukum selain apa yang Allah turunkan. Ini pentolan dari tauhid. 5 poin ini. Demikian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Mereka ini orang Yahud, Yahudi, beriman dengan ini. Dengan dukun, dengan sihir, dengan syaitan, iblis, dan yang lainnya tadi itu. Dan semua yang melampaui batas hukum-hukum Allah diimani oleh Yahudi. Nah, ini surat An-Nisa ayat ke-51, alam taro ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa taghut. Sebab-sebab turunnya ayat ini. Sababun nuzul al-ayah. Annal yahuda alladzina kanu bil madinah lamma hajara nabi sallallahu alaihi wasallam ila al madinati wa aqada ma'ahumul muahada ala alla yuqatilul muslimin wa an yudafi'u ala al madinati man qasadaha wa taul ahda ala dhalik. Orang-orang Yahudi, sebab-sebab turunnya ayat ini adalah ketika orang-orang Yahudi yang ada di Madinah waktu itu, tatkala Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu mengadakan perjanjian damai untuk tidak adanya saling menyerang, dan Yahudi tidak boleh menyerang kaum muslimin, dan perjanjian itu disepakati. Dan di antara perjanjiannya adalah untuk mempertahankan kota Madinah, man qasadaha, bagi siapapun yang mau merusak atau mengganggu Madinah. Terjadilah kesepakatan perjanjian tersebut antara Rasulullah dan para sahabatnya dan Yahudi yang ada di Madinah. Falamma dhaqu bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi dhar'an wa ra'au anal islam yantasiru wa yanmu dhahaba sadatuhum ila quraishin bi makkata yastanjiduna bihim ala rasul sallallahu alaihi wasallam wa yuriduna minhum an yadhhabu ma'ahum al-qital al-qitalin nabi sallallahu alaihi wasallam fa alhamallahu quraishan an yas'alu haula'i wa qalu lahum antum ahlul kitab fa ayyuna alal haqq muhammadun am nahnu sallallahu alaihi wasallam am nahnu. Ternyata di belakang hari kaum muslimin semakin bertambah. Terus kemenangan demi kemenangan diraih oleh kaum muslimin dan bertambahlah banyak kaum muslimin, sempit dadanya orang-orang Yahudi dengan itu semua. Merasa jengkel dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, sempit dan jengkel ini disebutkan dalam Asbabun Nuzul hasad gitu. Yang ada pada mereka. Lah, ketika sudah hasad, iri, ini na'udzubillah. Karena hasad ini, hasad yang tercela, yang hukumnya haram dalam Islam, itu maknanya upaya, segala upaya untuk melenyapkan, menghilangkan, memusnahkan kenikmatan saudaranya yang Allah berikan. Itu hasad. Paham? Timbullah hasad pada Yahudi ini. Sehingga tokoh mereka Yahudi ini pergi ke orang-orang Quraisy Makkah. Disebutkan dalam Asbabun Nuzul adalah Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf datang ke Makkah, orang-orang kafir Quraisy, untuk minta bantuan dan bergabung dalam rangka memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuan Yahudi kepada orang-orang kafir Mekah Quraisy itu, bergabung, ngajak bergabung koalisi untuk menyerangi Rasul dan para sahabatnya. Maka Allah ilhamkan kepada orang Quraisy dengan pertanyaan. Tanya orang-orang Quraisy tadi kepada Yahudi tadi. Naam. Antum ahlul kitab? Kamu kan ahlul kitab. Kata orang Quraisy ini. Termasuk ahlul kitab, Yahudi. Mana yang di atas kebenaran? Mana yang di atas kebenaran? Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kita? Kata orang kafir Quraisy ini. Ini orang Yahudi faham. Faham siapa yang di atas kebenaran, faham sekali. Pertanyaan orang Quraisy kepada orang Yahudi tadi, siapa yang di atas kebenaran? Muhammad, yakni sallallahu alaihi wasallam, atau kami-kami ini, orang kafir Quraisy? Nah. Kemudian kata orang Yahudi, "Madza antum alaihi?" Mada antum alai, apa yang ada pada diri kalian? Sebutkan sama orang Quraisy ini. Nahnu nukrimu dhaif wa nusilu al-arham, wa nasilu al-arham, wa naskil hajij, wa kadha wa kadha. Dan yang lainnya, kami di sini di Mekah maksudnya itu senantiasa memuliakan tamu yang datang. Silaturrahim. Memberi minum kepada orang-orang jamaah-jamaah haji. Kata, pokoknya sudah berkhidmah. Nah, dan disebutkan dalam Asbabun Nuzul tentang ayat ini, kami pun juga menghormati mereka yang datang. Nah, bukan sekedar hanya memberi minum, menghormati mereka. Silaturrahim. Ya. Silaturrahim. Dan berbagai memakmurkan masjid, memakmurkan Mekah, Ka'bah, kata mereka. Wa amma Muhammadun fa innahu sabba alihatana, kata Quraisy ini. Naam. Muhammad itu menghina tuhan-tuhan kami, wa abadinana, dan mencela agama kami, wa khalafa dina ajdadihi, dan menyelisihi yaitu agama nenek moyangnya, wa qata'a arhamana, dan memutus rahim-rahim kami, gitu loh. Kan sebagian dari orang Quraisy ini kan paman-paman Rasul. Yang kafir Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya. Nah, itu kan demikian kata orang Quraisy ini. Kata Yahudi kepada orang Quraisy, kalau begitu antum alal haq. Wa Muhammadun ala batilin. Ya, pertanyaannya orang Quraisy kepada kafir Quraisy kepada orang Yahudi ini, orang Yahudinya juga, nah mana yang lebih benar, yang di atas kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kami? Nah, untuk menguji jawaban itu, Yahudi juga enggak bodoh nemen, bodoh tapi enggak bodoh nemen, bodoh tapi tidak bodoh nemen, ya dalam kondisi tertentu bodoh nemen gitu. Apa sih yang kamu lakukan di sini? Oh, kami mulaikan tamu, kata Quraisy. Kami mulaikan tamu. Naam, silaturahim dijaga. Jamaah haji kita sambut, kasih roti, kasih ini. Minuman, wes pokoknya sudah memamurkan pakai ini. Muhammad, nah, menghina Tuhan-Tuhan kami, mencela agama kami, menyelisih agama ini, moyangnya, memutus silaturahim ini, wawo, dan lain-lainnya. Oh, kalau gitu kamu yang benar. Kata Yahudi, Muhammad batil. Nah, inginnya apa? Ingin bergabung, ngajak untuk merangi Rasulullah dan sahabatnya di Madinah. Wahum ya'lamuna anna Muhammad al-haq. Dan ini orang Yahudi ini faham bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di atas al-haq. Wahwa Rasulullah wa anna ha'ula abadatul asnam wal authan. Mereka adalah para penyembah berhala dan penyembah patung-patung. Makanya Allah katakan tentang mereka, alam taro ilal ladzina utu nasiba minal kitab, turun ayat ini, yu'minuna bil jibti wa taghut. Allah yang menyatakan langsung, turun ayat ini akhirnya, tahukah kau Muhammad, mereka orang-orang yang diberi bagian dari kitab Yahudi, mereka ternyata beriman kepada setan, kepada sihir, dukun dan yang lainnya, dan kepada tohut tadi itu. Wa yaquluna lilladzina kafaru, dan mereka orang Yahudi ini berkata kepada orang kafir, yakni kafir Quraisy tadi itu, haulai ahda min alladzina amanu sabila. Orang kafir Quraisy itu lebih dapat hidayah, lebih benar daripada orang-orang yang beriman. Bayangkan. Naam. Walahidu kaifa anna Allah qala yu'minu bil jib wa tagut. Lahidu. Perhatikan di sini kata Syekh Hafizahullah, bagaimana Allah menyatakan mereka ini beriman kepada syaitan, beriman kepada sihir, dukun dan yang sejenisnya. Wa tagut, dan kepada tagut. Ma'a annal amra muwafaqatun fi dhahir faqat wa sammahu imanan, dalam keadaan mereka ini selaras dengan jibti dan tohut, mengakuinya itu sekedar zahirnya saja, akidahnya enggak. Dalam pengertian akidahnya itu mereka meyakini bahwa Rasulullah di atas kebenaran. Tapi Allah sebut dengan iman. Yu'minuna bil jibti wa tawhud. Fadalla ala annal muwafaqata lil kuffar ala mahum alaih min ghairi ikrahin. Min ghairi ikrahi iman, imanin bimahum alaih walau lam yaktakit biqalbihi. Nah, ini menunjukkan bahwa keselarasan persamaan dengan orang-orang kafir dari akidah dan apa yang ada pada orang-orang kafir tanpa ada paksaan dan tanpa ada iman sekalipun dari apa yang ada pada orang kafir tersebut, walaupun tidak menjamin di kalbunya, masuk dalam kategori kafir. Paham? Sudah, ini pembahasannya yang sangat riskan. Wahudaka kata Syekh, unasun al'an yakulun innal insana la yukfar walau qala al kufur hatta ya'taqidahu biqalbih. Ada sebagian manusia yang menyatakan manusia tidak bisa dikafirkan walaupun dia berbuat, berucap tentang kekafiran sampai dia meyakini dalam kalbunya. Falau qala kalam kufur min ghairi ikrah, walaupun dia itu berkata-kata kufur tanpa dipaksa, tanpa dipaksa, na'am, dan berbuat perbuatan kafir, kufar, mencela Allah, mencela Rasul, dan berbuat sesuatu yang menyeret pada kekufuran, maka hal ini tidak bisa dikafirkan, kata mereka, sampai betul-betul diyakini oleh kalbunya. Hadza madhhabu gulatil murji'ah, yang seperti ini yaitu pendapatnya, madhabnya murji'ah ekstrim. Murji'ah ekstrim. Nas'alullaha al-afiyah wassalamah. Kita mohon kepada Allah al-afiyah wassalamah dari fikrah seperti ini. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Fallahu wasafa ha'ula bi'annahum yu'minuna bil-jibti wa'at-taghut. Sekarang Allah mensifati mereka itu bahwa mereka ini beriman kepada al-jibti dan taghut. Ma'anna maha sulaminhum huwa muwafaqatu fi dhahir. Yang terjadi kenyataannya ini antara mereka, nah, dengan jib dan taghut itu hanya sama dalam dhahirnya saja. Wahum fi qulubihim yataqidu annahum khati'un. Mereka meyakini bahwa mereka salah. Wa anna Muhammadan 'alal haqq sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka yakin bahwa Rasulullah itu adalah kebenaran. Lakin hamaluhumul kibr wal hasad wa adawatur rasul an yuwafiquhum fi dhahir wa kaffarahumullahu fi dhalik. Naam. Mereka yakin bahwa orang-orang kafir tadi itu salah, batil. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jelas kebenaran, tahu. Namun karena kesombongan yang ada pada mereka orang Yahudi dan hasad tadi itu, iri tadi itu, dan permusuhannya kepada Rasulullah sangat. Naam. Untuk menyamai Rasul dengan zahirnya, maka Allah kafirkan mereka. Naam, seakan-akan sama, tapi naam, barakallahu fikum ya ikhwan. Makanya kata Syekh, hadhihi daqiqatun 'azimah min masalah takfir. Masalah ini masalah yang sangat daqiq, sangat lembut, sangat sensitif sekali urusan masalah pengkafiran seseorang atau kelompok. Ahlus sunnah adalah sangat berhati-hati dalam pengkafiran, mengkafirkan oknum, individu maupun kelompok. Beda dengan yang lainnya, murji'ah misalnya, khawarij, dan aliran-aliran sesat yang lain itu mudah mengkafirkan. Kalau khawarij dan anak buahnya ikhwanul muslimin dan yang semisalnya itu, yang beda dengan mereka dikafirkan sudah. Naam. Dikafirkan. Makanya Imam Samudra dan grupnya itu meyakini bahwa pemerintah kita ini kafir sudah. Sak kafir-kafirnya. Sehingga mereka menyatakan dalam bukunya, pengalaman ikut ke Afghanistan ketika perang itu, ngomong bahwa kami ini di Afghanistan bukan di front terdepan. Karena kami meyakini perang yang sesungguhnya ada di negeri kami, yaitu memerangi pemerintah itu. Itu. Na'udzubillah min dzalik. Naam, dan masih banyak lagi yang lain dari mereka yang bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin. Dan Syekh Shalih Fauzan sendiri punya kitab khusus dalam bab ini, yaitu tentang kaidah-kaidah takfir dan dhabitnya dalam pengkafiran, pemfasikan dan pembid'ahan. Orang ini dibilang sebagai kafir, orang ini berfasik, orang ini sebagai mana di ahlul bid'ah, itu ada kaidahnya. Tidak seronoh. Sementara tuduhan-tuduhan umat manusia yang ada kepada ahlus sunnah itu mudah mengkafirkan, justru malah mereka yang menyatakan tidak kafir yang kafir. Nah, ini malah ruwet. Yang kafir diyakini enggak kafir. Yang syariat menyatakan kafir, menurut mereka enggak kafir. Dan yang syirik, menurut mereka bukan syirik. Dan yang melanggar syariat, menurut mereka bukan melanggar syariat, malah sunnah. Yang kafir-fir dibela-bela. Nah. Ayo. Ya apa? Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala wa fiha raddun ala man yakul. Dalam ayat ini dan penjelasan tadi di atas adalah bantahan bagi orang yang menyatakan tidak boleh dikafirkan seseorang apapun yang dia ucapkan dan apapun yang dia lakukan. Nah, begitu. Dan apapun yang dilakukan dari kekufuran tidak boleh dikafirkan. Walaupun menghina Allah, menghina Rasul, sampai diketahui dalam kalbunya dia, dan kalbu dan ucapannya harus sesuai. Yang demikian, nas'alullah al-afiyah min hadzal dalal. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, dari kesesatan yang seperti ini. Makanya salah satu dari tokoh jaringan Islam liberal yang berubah menjadi jaringan Islam Nusantara, Muhammad Amin namanya, itu ma'ruf, bukan perkara yang rahasia. Ketika dia membuat statement, pernyataan, dan ini ma'ruf di internet dan di yang lainnya, bukan rahasia gitu. Jangan rame-rame, nanti anu, enggak. Dia yang menyebarkan sendiri dan kelompoknya. Pernyataan dia bahwa Tuhan itu bukan dari bangsa Arab. Yang ngomong demikian, ya kaum muslimin marah, dibantah oleh kaum muslimin karena ngawurnya ucapan ini. Dibantah oleh kaum muslimin. Kok nekat dan ngawur dan keji omongannya bahwa Tuhan bukan dari bangsa Arab. Karena diprotes oleh kaum muslimin, dia malah semakin jadi. Tambah ngomong. Saya katakan bahwa Tuhan bukan dari bangsa Arab, kok protes? Kok malah gak terima? Maka saya katakan Tuhan gak ada, mau apa kalian? Malah gitu. Apa bisa dikatakan, wah orang itu muslim, ahlu sunnah itu, apa demikian? Wah orang itu surga itu, wah baik itu, demikian. Dan kejinya omongannya, enggak sampai di situ. Saya katakan Tuhan enggak ada, mau apa kalian? Ayo lapor ke polisi. Anda takut. Malah gitu. Nah ini mau dipelihara. Ya kalau di zamannya Umar bin Khattab selesai sebagai Amirul Mukminin, ya cepat. Ketika itu juga sudah lubang sudah tersedia, sudah lubang kuburan tebas sudah. Naam. Di zaman Abu Bakar Siddiq pun khotob. Jangankan demikian, kok urusan itu orang Majusi Romawi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kondisinya ini dipotong habis, ininya panjang, jenggotnya panjang. Kemudian mau megang Rasul, mau megang jenggotnya Rasul. Mau megang, megang tok mau. Pedangnya Umar sudah di sini. Set. Jangan sentuh Rasul. Kamu najis. Selesai. Berani. Kamu najis. Ini mau megang. Kalau sampai tetap, ya wallahu a'lam sih ngotot. Ya enggak tahu. Gitu kan. Terus kata Rasulullah SAW, siapa yang nyuruh kamu kayak gitu? Jawab, Rabbi, amarana Rabbi, kata dia. Rajanya dia, Raja Romawi, yang nyuruh kayak gitu. Langsung Rasul menyatakan, wa amma Rabbi amaroni an a'fu lihyati wa qasu syarbi. Adapun Rabbku Allah SWT memerintah untuk membiarkan jonggetku tumbuh dan memangkas kumisku. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fid din, a'azina jazakumullah, itu poin yang ke-111 dan insyaallah taala poin berikutnya yaitu yang ke-112, tafdilu dinil musyrikin alal muslimin. Bayangkan. Orang-orang jahiliyah itu menyatakan bahwa agamanya orang-orang musyrik lebih afdol daripada agamanya kaum muslimin. Kebalik ke karuan sudah. Nah, hal ini hati-hati jangan sampai dicontoh walaupun ada yang mencontoh mereka ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.